Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian yang diambil dari kitab Al-Kabair syarah atau yang ditulis oleh beliau dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dengan pembahasan di dosa-dosa yang ketujuh atau dosa besar yang ketujuh dengan tema tidak berhaji padahal mampu. Dan kajian ini kita siarkan atau kita bersamai dengan beliau Ustaz Zai Susanto Hafizahullahu Ta'ala. Dan kajian ini diselenggarakan rutin setiap Senin ba'da maghrib sampai dengan Isya, dan juga disiarkan atau di streamingkan live di Radio Muslim dan juga diriwayatkan oleh Niaga TV. Alhamdulillah Ustaz Z sudah membersamai kita. Langsung saja kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh beliau pada kesempatan malam hari ini. Pada Ustaz Z, kami persilakan falyatafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, adik-adik dan juga anak-anakku yang ikut serta dalam kajian di malam Senin ini di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Juga kaum muslimin muslimat yang mengikuti jalannya kajian ini melalui Radio Muslim Yogyakarta ataupun channel Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji sebagian dari urusan agama kita. Dan dalam kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu dosa besar yang mungkin dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang ini ataupun di zaman-zaman yang lalu. Pembahasan ini tidak berurut karena dalam cetakan yang saya bawa dia melompat satu tema. Sementara dalam buku yang lain dia bahkan melompat beberapa tema, ya, dari kabirah atau dosa besar terakhir yang kelima yang kita bahas, yaitu tentang menahan zakat, ya, menahan zakat. Kemudian saya berinisiatif untuk mengajukan yang seharusnya agak ke belakang karena bertepatan dengan momen haji, ya. Dalam pembahasan malam hari ini kita akan membahas fi tarkil haji ma'al kudrati alaih, meninggalkan haji, yakni tidak berhaji padahal apa? Mampu. Tidak berhaji padahal mampu. Tentu yang perlu kita pahami bahwa haji yang dimaksud di sini adalah haji wajib. Haji yang sifatnya apa? Wajib. Karena haji itu wajibnya adalah berapa tahun sekali? Berapa kali setahun? Berapa tahun sekali? Sekali seumur hidup. Jadi yang dimaksud adalah haji yang wajib. Bukan haji-haji yang sifatnya apa? Tatawu, tambahan dari yang wajib. Maka kalau haji yang sifatnya tatawu, nafilah, sunnah, yaitu tidak wajib, tidak masuk dalam pembahasan dosa besar yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena saya khawatirnya difahami bahwa setiap ada harta berarti wajib haji. Ya. Ini nanti yang punya harta tapi tidak wajib haji, takutnya apa? Merasa berdosa. Maka tidak seperti itu. Yang dibahas di sini adalah orang yang wajib haji, yakni belum pernah melakukan haji, baru akan satu kali, dan dia sudah mampu. Mampu dari segi perbekalan, dan mampu dari segi perjalanan. Baik, itu yang dimaksud dengan haji di sini yang dalam judul tidak berhaji, padahal apa? Mampu. Ini haji, haji wajib. Ada sedikit komentar yang perlu kita sampaikan. Di sini ditulis oleh penulis, menukil dari perkataan Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, ya, bapak dari Syekh Abdul Razak. Kata beliau, tarkul haji fihi khilafun baina ahli ilmi. Meninggalkan haji, yakni haji yang wajib, tidak segera mengerjakannya, adalah merupakan perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Waqad ja'a fi zakah, sebagaimana telah dibahas dalam masalah zakat, anna man tarakaha tahawunan wa kasala fa innahu la yakunu kafira. Bahwa orang yang meninggalkan zakat karena menyepelekan, karena malas, ya, fa innahu la yakunu kafira, maka orang tersebut tidak menjadi kafir. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin sudah pada pekan lalu kita sampaikan, ini dibahas oleh Syekh Abdul Muhsin, ma min sahibi dhahabin wa la fiddatin lam yuaddi zakataha illa sufihat lahu yaumal qiyamati safaihu minan nar fayuqwa biha jambuhu wa dhahruhu. Dalam riwayat, dalam ayat 3 yang di setrika, ya, jabin, kemudian jabhah bagian ini muka, bagian kening, kemudian bagian jabin, bagian dahi kanan dan kiri, kemudian bagian jabin, ya, jabin ini mengikuti termasuk ini, kemudian jambuhu sisi badan, ya, kemudian dhahruhu, ya, kemudian punggungnya, sebagaimana di dalam ayat disebutkan fatuqwa biha jibahuhum jabhah, ya, kemudian junubuhum sisi tubuh, wa dhuhuruhum dan punggung mereka. Tiga ayat ini atau tiga posisi ini disebutkan di dalam ayat. Apa faedah di balik penyebutan tiga hal tersebut? Ini belum sempat kita baca dan kita lompati, ya. Di antara rahasia hikmah, kenapa yang atau namanya hikmah ya, ini istihad ya. Kenapa yang disebut tiga anggota tubuh tersebut? Maka dikatakan di sini oleh Abu Hurairah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa disebutnya tiga hal itu karena orang kaya itu biasanya akan ya, li'annal ghani al-bakhil idza ra'al faqira abasa wajhuhu. Seorang kaya yang bakhil kalau melihat orang fakir itu biasanya wajahnya mengerenyit. Toko maning. Naudzubillah min dzalik. Datang lagi kan. Wajahnya mengerenyit. Kalau mengerenyit itu biasanya yang mengkerut mananya? Di sini. Malah apa malah melar. Ya, di sini. Ya. Kemudian setelah mengerenyit, zawa ma baina ainaihi, yang ada di antara dua matanya itu mengkerut, aqrada bi jambihi, maka dia pun berpaling, pura-pura enggak lihat, ya, lihat ngerenyit, kemudian apa, berpaling, enggak mau melayani. Setelah itu, fa idza qaruba minhu walla bi dhahrihi, kalau semakin dekat dia balik ini. Ngasih apa? Ngasih punggung. Maka tiga hal ini yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya yang mengerenyit. Allahu musta'an. Sisi tubuhnya yang digunakan untuk menghadapi ketika pertama kali ketemu. Kemudian setelah itu punggungnya yang digunakan untuk menolak kehadiran orang fakir tersebut. Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita tidak diberi atau tidak memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji semacam itu. Kita sudah diajarkan kalau diminta dan kita tidak mampu, maka keluarkanlah kata-kata yang baik. Wa ammasaila fala tanhar. Kalau orang miskin minta, ada orang minta, jangan dibentak. Kalau ada orang hutang, kita enggak mampu menghutangi, jangan diolok-olok. Cukup saja katakan, ketika seorang minta kepada kita, atau pinjam kepada kita, maka ulama mengajarkan, katakan kepada dia, fatahallahu alaika wa alaina. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki, membukakan pintu rizki kepadamu dan kepadaku. Atau yassarallahu umurana wa umurakum. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kami dan urusan Anda. Nah, dari kata-kata ini sebetulnya yang minta itu sudah langsung harusnya faham. Apa yang difahami? Oh, berarti yang diminta juga sedang kesulitan. Makanya fatahallahu alaina wa alaikum. Mudah-mudahan Allah mengirimkan rizki pada kami dan juga kepada Anda. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kami dan urusan Anda. Ya, ini yang punya masalah bukan hanya Anda. Kami juga sedang punya masalah. Ya. Jadi kalau sudah didoakan begitu jangan maju terus. Ya kan? Ini adalah isyarat. Kata-kata lembut, doa. Sekaligus apa? Isyarat bahwasanya kondisi kita sedang tidak memungkinkan untuk melakukan kebaikan dengan cara meminjami atau memberikan dan yang lain-lain. Ini tiga hal yang disebut di dalam ayat masalah zakat. Kata Syekh tadi, ya, sebagaimana Syekh Abdul Muhsin, sebagaimana dalam masalah zakat, orang yang menahan zakat karena menyepelekan, karena malas menghitung dan yang lain-lain, maka dia tidak terjatuh di dalam kekafiran. Berdasarkan hadis ini, yang di akhir hadis disebutkan thumma yura sabiluhu, kemudian ditampakkan jalannya, imma ilal jannah wa imma ila an-nar. ditampakkan jalannya ke surga dan ditampakkan jalannya ke neraka. Kata Syekh Abdul Muhsin, wal kafiru la sabila lahu ilal jannah. Kalau orang kafir, tidak ada kesempatan melihat jalan menuju apa? Surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat saat itu, yang disebut dalam hadis, adalah orang yang meninggalkan zakat karena tidak kafir, dan tapi tidak kafir. Nah, dia meninggalkan zakatnya karena dia meninggalkan zakatnya adalah karena tadi menyepelekan, ya, tidak teliti dalam urusan keuangannya, atau malas menghitung. Dia ingat sebetulnya saatnya bayar zakat, tapi ngitungnya apa? Malas, sehingga menunda-nunda. Ya, na'udzubillah min dzalik. Fa idza kana hadza fi zakah, kata Syekh Abdul Muhsin, kalau ini dalam masalah urusan zakat ya, wahia a'zamu arkanil islami ba'da shalah, dan kita tahu zakat itu adalah rukun Islam yang terbesar setelah salat. Rukun Islam itu ada berapa? 5 ya. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat 5 waktu, yang ketiga zakat. Yang ketiga apa? Zakat. Berarti nomor 3 ini urutannya setelah salat. Kalau dalam masalah zakat saja, orang yang meninggalkan zakat tapi bukan karena mengingkari kewajiban zakat, melainkan karena menyepelekan, karena malas, orang yang seperti itu saja tidak terjatuh dalam kekafiran. Tapi dosanya sangat besar. Maka fayumkin an yuqal, maka sangat bisa dikatakan inna tarikal haji ya'tamu wa la yakfur. Kan dengan demikian bisa disimpulkan orang yang meninggalkan haji, dia dosa. Telah melakukan dosa apa? Besar. Meninggalkan kewajiban. Tapi tidak sampai derajat apa? Kufur. Wa yakunu kaman yatruku zakata tahawunan min ghairi juhudin. Sehingga dia kondisinya seperti orang yang meninggalkan zakat karena menyepelekan, tapi tidak mengingkari wajibnya apa? Haji atau zakat. Jadi sama ya nanti. Zakat, orang yang meninggalkan zakat ada 2. Satu, meninggalkan karena menyepelekan, malas. Maka orang ini melakukan dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Yang kedua, orang yang meninggalkan zakat karena apa? Mengingkari kewajiban zakat. Maka orang ini kafir. Haji juga demikian. Orang meninggalkan haji ada 2. Satu, karena orang yang mampu berhaji tapi meninggalkan haji. Satu, karena tahawunan wa kasala, menyepelekan, malas. Mungkin dia bilang nanti sajalah kalau sudah apa? Sudah tua. Uangnya masih bisa digunakan untuk yang lain dulu. Tapi wajib, Pak. Ya wajib tapi nantilah. Ini masih ada kebutuhan. Dia masih meyakini kewajiban. Maka orang yang seperti ini, dia terjatuh ke dalam dosa besar. Orang yang kedua adalah orang yang mengingkari wajibnya haji. Entah dia kaya atau miskin. Entah dia mampu berhaji atau tidak mampu berhaji. Tapi dia mengingkari wajib. Mengatakan bahwasanya haji itu sama sekali tidak wajib. Bahkan dia menghina haji. Mengatakan buat apa buang-buang uang sebanyak itu. Masih bisa digunakan untuk yang lain, menyantuni orang di samping kanan kirinya. Ini berbahaya kata-kata yang semacam ini. Apalagi sampai dia mengingkari wajibnya haji. Haji itu sama sekali tidak wajib. Misalnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, maka orang tersebut terjatuh ke dalam kekafiran. Baik. Ini diantara perincian tentang orang yang mampu tapi tidak berhaji. Ya, sudah kita bahas, hajinya adalah haji yang wajib. Kemudian mampu di sini adalah mampu dalam perbekalan dan perjalanan. Nanti insya Allah masih akan ada rinciannya. Kemudian orang yang meninggalkan haji itu ada dua macam. Yang pertama adalah pelaku dosa besar. Yang kedua adalah orang yang terjatuh ke dalam kekafiran. Kemudian kata Syekh, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala Allah Ta'ala. Beliau mulai menyebutkan dalil tentang wajibnya haji. Di dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti. Allah mewajibkan umat manusia, yakni kaum muslimin, untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Ya. Namanya haji, dari dulu sampai sekarang, itu butuh yang namanya perjuangan. Bukan zaman sekarang saja yang penantiannya berpuluh tahun. Ya, Pak, biayanya berpuluh juta. Bahkan ada yang beratus juta. Bukan itu saja. Zaman dulu pun ternyata butuh perjuangan. Bukan zaman sekarang saja. Zaman dahulu untuk berhaji itu wis koyok pamitan mati urip, katanya begitu. Ya, bisa berapa bulan? 3 bulan berhaji, ya. Karena naik apa? Kapal. Jadi perjalanannya, perbekalannya luar biasa. Setelah itu enggak ada kabar. Enggak ada yang namanya HP, SMS. SMS, WA itu kan munculnya baru-baru saja. Ya. Telepon juga enggak ada. Jadi subhanallah. Berangkat haji itu seperti pamitan, pokoknya nanti enggak ketemu lagi kemungkinan. Ini luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Maka haji itu disebut jihadun. La saifa fihi atau la qitala fihi. Haji itu adalah jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya. Adanya adalah pertempuran melawan hawa nafsu. Melawan keinginan-keinginan. Makanya ada kisah sebagian jamaah haji sudah sampai sana pingin balik. Kelingan apa? Kelingan sapi. Mudah-mudahan Allah berikan haji yang mabrur pada bapak itu, masya Allah. Mbah, simbah-simbah. Ini wajar karena memang biasanya beliau ngurusi urusan rumah tangganya. Ini nggak ada yang diurus. Kelingan sing nang omah. Ya, teringat yang di rumah. Subhanallah. Ala kulli hal, perjuangan. Apalagi bagi kaum ibu. Masalah urusan toilet, masya Allah. Urusan baju, kalau di rumah kan enak. Kalau di sana itu auratnya harus tertutup. Kondisi kamar mandi belum tentu layak dipakai. Apalagi saatnya naik pesawat, kendaraan umum, perjuangan. Luar biasa. Apalagi kalau dapat tenda bareng campur bapak-bapak dan ibu-ibu. Masya Allah. Ini perjuangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita haji ke tanah suci dan mudahkan pelaksanaannya. Allahumma amin. Sama undangan raja juga demikian. Jangan dikira tidak ada apa? Perjuangan sama. Jadi haji itu adalah perjuangan. Perjuangan rohani dan perjuangan jasmani. Baik. Ini kewajiban haji. Jadi butuh kesiapan betul. Butuh yang namanya istita'ah. Istita'ah dalam masalah apa? Dalam masalah az-zad war-rahilah. Bekal dan kemampuan perjalanan. Bekal yang dimaksud apa? Bekal yang dimaksud adalah bekal untuk keberangkatan. Ya, berarti kalau belum bisa bayar, belum ada uang bayar, ya sebetulnya belum. Belum wajib. Ya qadarallah wa masya'a fa'al. Sekarang pendaftaran haji bisa dengan minimalis. Nah, ini yang menjadi menyebabkan bertumpuk. Yang sebetulnya, mohon maaf, dalam tanda petik ya, belum mampu, sudah apa? Sudah daftar. Mudah-mudahan nanti pemerintah memiliki regulasi, betul ya, regulasi, peraturan, bahwa yang daftar itu ya orang-orang yang memang saat itu dinilai sudah mampu. Nanti ada kriterianya. Terbukti apa? Memang terbukti bahwa ketika tiba giliran berangkat, tinggal apa? Pelunasan, ternyata banyak yang tidak mampu atau belum mampu untuk melunasi. Jangankan pakai uang sendiri, minjem aja nggak ketemu sama orang yang dipinjemi gitu loh, Masya Allah. Maka dari sini kita ambil faedah bahwa ternyata bisa minjem itu adalah apa? Rezeki. Bisa minjem itu rezeki loh. Ada orang yang percaya sama kita. Anu pinjem buat apa? Buat melunasi haji. Oh ya. Kita butuh apa pinjem? Kok dipinjemi itu rezeki. Sebagian orang pinjam tapi tidak ada yang mau minjami. Ya. Kecuali beberapa instansi yang meraih keuntungan dari pinjam meminjam. Ya. Dan ini sangat tidak benar. Karena akad pinjam meminjam itu adalah akad sosial. Ya, akad irtifak, akad tolong menolong. Kok kemudian berubah menjadi akad bisnis? Nah, ini bahaya ini. Pinjam meminjam tapi ada keuntungan. Ini namanya akad dari akad yang bersifat apa? Sosial, berubah menjadi akad yang bersifat apa? Bisnis. Baik. Akhirnya sebagian orang terpaksa pinjam ke instansi-instansi yang meminjamkan tapi dengan imbal balik alias riba. Ya. Nah ini, bisa pinjam itu rezeki. Maka jangan bersedih terus. Aku kok utang meneh yo. Bersyukurlah ada yang ngutangi. Itu di satu sisi. Tapi segera dilunasi. Baik, berarti perbekalan yang pertama adalah biaya. Biaya untuk apa? Keberangkatan. Selain itu juga perlu diperhatikan biaya untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, keluarga kita, misalnya mereka tidak berangkat bersama kita, maka kita juga perlu persiapkan biaya untuk mereka. Misalnya mereka biasa sebulan berapa, mau kita tinggal berapa bulan, setengah bulan lah, satu bulan lebih lah, kita siapkan perbekalan. Jadi perbekalan untuk kita berangkat, itu yang utama, dan perbekalan untuk orang-orang yang di rumah. Kemudian selanjutnya adalah ar-rahilah, kemampuan dari sisi istita'ah, dari sisi perjalanan. Ya. Di antaranya adalah mampu naik kendaraan. Ya, mampu naik kendaraan. Sehat. Bisa duduk, bisa jalan, bisa naik pesawat, bisa naik bis. Karena sebagian orang memang tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Bisa cuma terkapar saja. Ini berbaring. Yang seperti ini berarti sudah tidak bisa melakukan perjalanan. Ya, misalnya stroke, tapi kaya raya, belum haji. Ya, nasallahu salam al-afiyah. Ya, makanya kalau sudah tiba waktu haji, jangan ditunda. Ya, misalnya ada uang untuk membayar haji plus. Ya sudah. Daftarkan diri ke haji plus misalnya. Nggak tahu berapa sekarang, mahal pokoknya. 4 ribuan dolar untuk buka. 18 ribu dolar. Tapi bukanya mungkin 4 ribu, 5 ribu ya. Jadi kalau Anda punya harta 18 ribu dolar atau lebih, dan belum berhaji, ada kesempatan untuk daftar. Dan simpan uang itu supaya tidak kepakai. Sehingga waktu pelunasan ada. Sekarang tonggone sopo sing arep disilihi dolar, Jal. Siapa tetangga kita yang mau dipinjami dolar? Artinya uang dalam jumlah banyak. Maka kalau memang sudah ada uang, simpan. Ini adalah untuk haji. Jangan diutak-atik. Ya, daftarkan diri dengan waktu penungguan mungkin 6 sampai 7 tahun. Kalau Allah beri rizki, biasanya apa? Lompat. Ya, bisa cepat, Masya Allah. Seperti yang terjadi di sebagian jamaah tahun ini. Katanya ada yang tahun kemarin baru daftar, tahun ini berangkat. Haji plus. Haji furodanya kalah. Allah takdirkan sampai saat ini visa furoda tidak apa? Tidak turun. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ya, tekad dari teman-teman yang sudah mendaftarkan dirinya. Baik, perjalanan itu mampu dia melakukan perjalanan. Sehat, walafiat, tidak ada gangguan. Masih mampu naik pesawat, mampu naik bis, dan seterusnya. Ya. Kemudian khusus untuk wanita, khusus untuk kaum wanita, kemampuan perjalanan juga dengan pertimbangan ada mahram atau tidak. Berarti kalau wanita pergi berhaji, mikir berapa kali? Mikir 2 kali. Biaya dia dan biaya mahram. Atau tepatnya si mahramlah yang mikir, memikirkan wanita yang ingin berhaji, seorang suami. Ketika dia akan berhaji, ya pikirkan juga istrinya. Kalau memang sudah mampu menghajikan istrinya, angkat bareng-bareng. Kalau dia mampu menghajikan anak-anak perempuannya, maka angkat anak-anak perempuannya, biayai, termasuk anak laki-laki. Kalau seorang rumah tangga, kepala rumah tangga mampu, maka biayai mereka. Ustaz, rumah gimana Ustaz? Ini ada biaya nih, 5M misalnya. Tapi ingin bayar, bangun rumah dulu ataukah haji dulu? Haji dulu. Rumah bisa ngontrak. Tidak harus milik. Jadi tidak wajib memiliki apa? Rumah. Tapi yang penting ada yang ditempati. Mau nyewa yang mahal, mau nyewa yang murah, silakan. Tapi punya rumah tidak wajib. Sehingga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah ditanya tentang seorang yang akan meminjam uang ke bank konvensional. Yang di situ ada riba. Boleh enggak ya Syekh, kami itu meminjam uang untuk membeli rumah. Dengan catatan pinjaman itu adalah berbunga. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dia langsung menjawab, siapa yang mewajibkan Anda untuk punya rumah? Enggak ada yang mewajibkan. Maka jangan paksakan diri Anda membeli rumah sampai terjerumus ke dalam akad ribawi. Seorang bisa menyewa rumah. Ya, seorang bisa menyewa rumah. Sampai yang dikisahkan oleh seorang ustadz kita rahimahullah rahmatan wasiah, beliau juga menceritakan bahwa berapa tahun lamanya beliau pindah-pindah rumah. Ini kontraktor misalnya. Sampai akhirnya beliau beli rumah. Dia mendahulukan yang lain, haji dan yang lain. Ustadzuna yang baru saja meninggal, Yazid ya, rahimahullah rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Syekh Sulaiman mengatakan demikian. Jadi tidak ada kewajiban untuk membeli rumah. Maka yang didahulukan adalah apa? Haji. Keluarkan biaya tersebut untuk haji. Karena ini adalah wajib. Adalah wajib. Baik. Kemudian itu 2 hal. Nah, termasuk wanita tadi adalah mahram. Ini harus. Maka jadi dikatakan di sini oleh Fadilatul Syekh atau dinukil perkataan Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan al-hajju ahadu arkanil Islam wa mabanihi al-idham. Haji itu adalah salah satu rukun Islam yang paling besar, ya. Waqad furidal hajju fil islami sanata tis'. Haji itu diwajibkan di dalam Islam tahun ke-9 setelah hijrah. Jazakallah khair. Haji itu diwajibkan di tahun ke-9. Kama huwa qaulul jumhur, sebagaimana pendapat jumhur. Walam yahujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama illa hajjatan wahidatan hiya hajjatul wada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji kecuali sekali saja dalam seumur hidupnya, yaitu haji apa? Haji wada. Wa kanat sanata ashr minal hijrah, dan itu terjadi di tahun ke-10. Tahun 9 diwajibkan, tahun 10 beliau apa? Haji. Dan jangan dikira haji itu gampang saat itu. Sama, butuh perjuangan. Perjalanan saja seminggu lebih. Ya. Dan kaum muslimin pakai baju ihram mulai dari miqat seminggu. Bahkan mungkin lebih. Makanya seorang ustadz cerita, ini cuma berapa hari dia pakai baju ihram? Tanggal 8 di Mina, 9. Balik ke Mina tanggal 10, bajunya kata beliau sendiri nih dalam rekaman video beliau. Ada kalau antum saksikan. Saya enggak kuat mencium bau kain ihram saya sendiri katanya. Akhirnya saya buang katanya. Ini bukan dibawa pulang tapi apa? Dibuang. Kalau kita kan mikirnya, wah ini kenang-kenangan haji nih, kan? Wah, mambu-mambu yo gawa go Bali. Tapi ini enggak, saking enggak kuatnya, padahal baru berapa hari? 3 hari. Tenda full AC. Ya, 8 di Mina full AC. Di Arafat full AC. Mungkin kalau pas doa beliau keluar. Ya, tidak berteduh di bawah sinar matahari. Tapi mungkin masuk lagi. Itu saja baunya sudah enggak karu-karuan. Para sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat saat itu berhaji berhari-hari. Ya. Dan enggak ada AC. Ya. Full sinar matahari. Ya, mungkin bisa berpayung, bisa wallahu a'lam. Air pun tidak seperti sekarang. Di base dibagi air, di Mina banyak air, di Arafat banyak air, masya Allah. Dulu orang berhaji itu harus berbekal air. Makanya ada yang dikatakan hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari mempersiapkan perbekalan air. Dari kata roa yurwi kalau tidak salah, atau arwa yurwi, tarwiyah. Ya. Ini bagaimana kendaraan itu dikasih minum yang banyak. Kemudian dipersiapkan kantong-kantong air yang banyak. Oh, ini beban perjalanan jadi luar biasa. Dari dahulu sampai sekarang yang namanya haji itu adalah perjalanan yang butuh perjuangan. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Nah, 9 diwajibkan, 10 haji. Wa'tamara arba' Umar. Dan beliau melakukan umroh 4 kali. Ya, melakukan umroh 4 kali. Wal hajju yajibu ala muslim dzakaron kana am unta. Haji hukumnya wajib bagi laki-laki atau perempuan. Lakin yustaratu liwujubihi alal mar'ati, adapun kaum wanita kewajibannya itu dipersyaratkan. Ini ada syarat. Wujudul mahram. Harus adanya mahram. Alladhi yusafiru ma'aha liada'ihi. Yang menyertai dia untuk melakukan kewajiban haji. Ya. Makanya kalau wanita kaya tapi enggak ada mahramnya, wajib haji atau enggak? Tidak wajib. Jadi enggak usah memaksakan apa? Diri. Mahram itu siapa saja? Suami bisa. Anak laki-laki bisa. Menantu laki-laki bisa. Ya, keponakan laki-laki bisa. Ya, silakan. Paman laki-laki juga bisa. Paman kandung ya. Ini yang kandung-kandung. Atau mungkin anak susu bisa. Keponakan susu bisa. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Maka harus. Li'annahu la yajuzu laha as-safar. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar. Li hajjin wala li ghairihi. Ataupun selain haji. Biduni mahram. Tanpa adanya mahram. Maka ini adalah istita'ah tambahan. Khusus untuk kaum wanita. Yaitu adanya apa? Adanya mahram. Mudah-mudahan kita semua di dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan haji. Entah itu yang belum, sehingga dia hukumnya apa? Wajib kalau mampu, ataupun yang sudah pernah dan ingin berhaji kembali. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Allahumma amin. Taib, ini firman Allah Ta'ala, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian muallif rahimahullah Ta'ala menukil sebuah riwayat. Riwayat ini dinilai dhaif oleh penulis buku. Dikatakan dhaifun rawahu Tirmidzi wa dha'afa al-Albani fi dhaifil Jami'. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani. Apa bunyi riwayat ini? Dalam riwayat ini diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan." Barang siapa yang memiliki perbekalan dan rahilah dan kendaraan. Kita berarti tiket pesawat dan sekaligus mampu naik pesawat. Tablughuhu hajja baitillahil haram, yang mampu bisa digunakan untuk membiayai haji ke tanah suci. Walam yahujja, tapi ternyata dia tidak berhaji. Fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Maka silahkan dia pilih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Ya, ini mati dalam keadaan jahiliyah. Nasallah salamah wal afiyah. Tapi hadis ini adalah hadis yang apa? Dhaif. Mudah-mudahan kembali Allah mudahkan untuk kita semuanya, dan kita akan bahas kelanjutan ini pada kesempatan yang akan datang. Ini masih ada kesempatan untuk pergi berhaji 1-2 hari ke depan. Sopo ngerti di telepon. Barakallahu fikum. Baik, untuk Senin depan ada dua pilihan di hadapan kita. Merayakan hari tasyrik. Tiga pilihan ya. Merayakan hari tasyrik, yaitu hari makan minum, sehingga libur. Yang kedua, tetap ngaji. Tetap ngaji, karena itu hari ketiga. Plus, dan yang ketiga pilihannya, ngaji plus merayakan. Semonggo. Tinggal siapa yang ngumpulkan kepalanya, ya. Oke, pilihan ketiga, masya Allah, amin. Siap, masya Allah. Jadi ijma ini, ya, ijma. Berarti tetap ngaji plus sekaligus merayakan hari tasyrik. Ya, ini. Tapi sudah selesai belum itu hari tasyrik? Oh, Senin. Sudah selesai. Ya, sisa-sisa hari tasyrik. Kan selesainya maghrib, toh? Maghrib. Nggih, enggak apa-apa lah. Ya, anggap saja ya sekali-kali, Pak. Insya Allah kita tetap ngaji. Nanti keluarga juga diajak. Keluarga juga diajak. Ngaji dulu, kemudian setelah itu kita lanjutkan acara untu. Demikian, wallahu ta'ala. A'lam bi as-shawab. Gitu nggih Mas Awang. Ustaz Awang insyaallah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.